Mitra bisnis, setiap tahun penetapan upah minimum hampir pasti menimbulkan kisruh atau demo pekerja yang terkadang berbeda pendapat dengan pengusaha tentang upah minimum yang ideal. Dari sisi pengusaha, pastinya akan memberikan upah yang layak dan terbaik sesuai dengan kemampuan dan kontribusi si pekerja. Ada pendapat demo hanya mengganggu ketenangan berusaha dan memberi image negatif kepada investor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Vice President Direktur Agung Podomoroland, Handaka Santosa. Pak Handaka, apa komentar Anda? Kalau saya lihat sebetulnya kita sudah mempunyai wadah untuk merundingkan dan membicarakan tentang upah minimum tersebut, di mana lembaga ini tentunya terdiri dari pengusaha, wadah pengusaha yaitu APindo, masalah dari serikat pekerja dan juga pemerintah. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat pemaksaan kehendak ini yang tentunya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena semuanya kan bisa didasarkan pada data-data yang ada di lapangan dan untuk kelangsungan suatu usaha. Jadi adalah kombinasi itu, di satu pihak karyawan memang harus diperhatikan kebutuhannya, tapi di lain pihak juga adalah kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri, di mana kombinasi yang baik tentunya akan menghasilkan suatu kelanjutan hidup. Sebetulnya dalam hal ini, Pak Gubernur kan mempunyai timnya, yaitu pemerintah provinsi ya, yang juga ikut berunding di dalam tripartit ini. Tetapi yang saya heran, kalau sudah disepakatin, entah itu diturunkan atau dinaikkan, apa gunanya perundingan-perundingan selama ini ya, lebih baik nggak usah ada perundingan. Itu yang sebetulnya kalau di dalam hal ini yang saya pikirkan ya. Menurut Bapak, apa solusi agar demo ini tidak terus terulang? Pemaksaan kehendak dari satu pihak tentunya nggak bagus. Tetapi apabila sudah dirundingkan, sudah diperhitungkan dan itu yang terbaik, mestinya Pak Gubernur juga mengikuti apa yang sudah diputuskan. Karena itu akan menjadi satu hal yang tidak harus dilakukan. Sehingga nanti tahun depan akan terulang lagi dan terulang lagi. Tapi kalau mengenai sistem yang sudah kita lakukan, sudah disepakati, tentunya dulu itu yang lebih bagus. Dan kita mesti melihat jauh ke depan untuk perusahaan itu sendiri. Kita tahu perusahaan tidak terdiri dari satu mata perusahaan, tapi bermacam perusahaan, ada yang lebih banyak tenaga kerjanya, ada yang lebih ke modalnya. Nah ini nih tentunya saya harus memilih sesuatu yang bisa kelangsungan hidup atau sustainable dari perusahaan tersebut. Jangan sampai karena setiap kali hanya memuaskan satu pihak menyebabkan perusahaan tidak bisa hidup lebih lanjut. Demikian Handaka Santosa, saya Kiki Wijaya.